بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام الآجري رحمه الله تعالى حدثنا أبو القاسم عبد الله ابن حمد ابن عبد العزيز البغوي قال حدثنا عبيد الله ابن عمر القواريري قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن الشعبة قال حدثني أبو تياح عن أنس ابن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم حبشي كأن رأسه زبيبة. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dengarkan dan taati. Barakallahu fikum. Iya, perintahnya dengar dan taat. Itu yang diperintahkan oleh Nabi. Dengar dan taat. Barakallahu fikum. Walaupun yang ditunjuk untuk memimpin kalian adalah seorang Habasyi. Barakallahu fikum. Nisbah kepada negeri Habasyah. Barakallahu fikum. Iya, dari dataran Afrika. Artinya yang ditunjuk untuk menjadi pemimpin adalah seorang berkulit hitam. Barakallahu fikum. Dari tanah Afrika, Habasyah. Ka'anna ra'sahu zabibah, dan kepalanya itu seperti zabibah. Dikatakan oleh Ibnu Hajar, zabibah wahidus zabib, dia adalah bentuk tunggal dari az-zabib. Zabibah itu sebutir, artinya ya, bentuk tunggal, sebutir zabib. Al-ma'kulul ma'ruf. Al-ma'kulul ma'ruf, dia adalah sebuah makanan yang ma'ruf, zabib. Al-ka'in minal inab idha jaffa. Al-ka'in minal inab idha jaffa. Zabib ini dibuat, diproses, barakallahu fikum, dari ya, inabun. Apa artinya inab? Ahmad. Hah? Apa artinya inab? Anggur. Ya. Idza jaffa, ketika anggur tadi mengering, jadi anggur yang masih barakallahu fikum segar dipilih, dikeringkan, jadilah yang namanya zabib. Ya. Kalau orang Indonesia bilangnya apa? Hah? Kismis, ya, yang biasa buat bahan roti itu ya. Barakallahu fikum. Atau kue-kue yang ada kalau orang Indonesia, zabib itu. Barakallahu fikum. Wa innama syubbiha, bidzalika al-habasyah bizzabibah. Kata Ibnu Hajar, orang negro tadi, orang Habasyah tadi diserupakan dengan kismis litajammu'iha, walikauni sya'rihi aswad. Barakallahu fikum. Ya. Karena apa? Tajammu', jadi rambutnya itu kayak ngumpul ya. Merungkel-rungkel. Nah. Kalau bahasa orang Indonesia namanya apa? Kribo. Ya, rambutnya itu kribo. Walikauni syarihi aswad, karena rambutnya hitam. Jadi bukan hanya kulitnya, rambutnya juga hitam, namun dengan bentuk yang barakallahu fikum unik dan asyik. Ya, gitu ya. Kribo. Barakallahu fikum. Baik. Wa huwa, kata beliau, tamsilun fil haqarati. Wahuwa tamthilun fil haqarati. Wabasha'ati surah. Wa adamil i'tidadi biha. Intaha dari kalamnya Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Barakallahu fikum. Iya. Tayyib. Jadi orang Habasyah tadi diserupakan demikian itu sebuah permisalan, sebuah penggambaran dari Rasul akan rendahnya posisi pemimpin dari sisi barakallahu fikum asal muasalnya. Walaupun yang ditunjuk menjadi pimpinan kalian itu orang yang dianggap rendah. Barakallahu fikum. Dari bangsa Habasyah. Barakallahu fikum. Baik. Pada saat itu barakallahu fikum, na'am. Orang-orang barakallahu fikum dataran Afrika khususnya berkulit hitam, iya, itu ma'ruf sebagai bangsa yang diperbudak oleh negeri-negeri yang ada, iya, baik di Eropa ataupun di tanah-tanah yang lainnya pada masa itu, iya, ketika perbudakan barakallahu fikum ada di mana-mana. Jadi orang-orang Habasyah berkulit hitam itu ma'ruf sebagai barakallahu fikum bangsa yang menjadi budak. Barakallahu fikum. Pada masa itu. Iya, barakallahu fikum. Baik. Tapi dengan adanya Islam barakallahu fikum, iya. Mereka menjadi orang yang mulia. Dimuliakan. Dan banyak tokoh tokoh-tokoh besar di dalam Islam, barakallahu fikum, dari kalangan mereka. Seperti Raja Najasyi, ya, rajanya orang Habasyah. Begitu juga sahabat siapa? Bilal, barakallahu fikum. Iya. Dan juga dari kalangan tabi'in atau Ibnu Abi Rabah, barakallahu fikum. Nama-nama besar, orang-orang mulia di dalam Islam, barakallahu fikum. Saat itu yang namanya orang Habasyah itu penggambaran untuk barakallahu fikum apa? Manusia yang memang derajatnya dianggap rendah. Barakallahu fikum. Wa basya'ati surah, dan bentuk, iya, barakallahu fikum, yang basya'ah. Iya. Basya'ah itu ya tidak sedap dipandang. Iya, barakallahu fikum. Iya. Wa adamil i'tidadi biha, dan mereka memang tidak pantas untuk dipersiapkan, barakallahu fikum, dengan kepemimpinan tadi. Belum siap, barakallahu fikum. Jadi itu penggambaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menekankan tentang wajibnya mendengar dan taat kepada penguasa. Walaupun seandainya penguasa itu pada tingkatan seperti tadi, ya, ternyata yang berhasil barakallahu fikum, ya, sampai pada tampuk kepemimpinan adalah orang yang dianggap hina, orang yang dianggap rendah, orang yang dianggap remeh. Walaupun demikian, kalian tetap wajib untuk mendengar dan taat kepada penguasa tersebut, barakallahu fikum. Ayo. Di sini ada sebuah iskal, barakallahu fikum, yaitu kaifa nu'maru bisam'i wa ta'ah lil abdi, kaifa nu'maru bisam'i wa ta'ah lil abd, bagaimana bisa kita diperintah untuk mendengar dan mentaati seorang budak, ma'a anna syartal khilafah atau khalifah, ma'a anna syartal khalifah ayyakuna hurran wa quraisyian. Bagaimana bisa kita diperintahkan untuk mendengar dan mentaati seorang budak, padahal syarat untuk menjadi khalifah haruslah orang yang merdeka dan berasal dari Quraisy. Barakallahu fikum. Iya. Itu dalam beberapa hadis yang ada, Rasul menyebutkan kriteria pemimpin di dalam Islam. Di antaranya adalah harus merdeka dan berasal dari Quraisy. Barakallahu fikum. Nah, di sini Rasul mengatakan walaupun yang memimpin kalian adalah seorang budak negro, Habasyah. Iya. Barakallahu fikum. Berambut keribu seperti Zabibah. Barakallahu fikum. Bagaimana jawabannya? Ada tiga jawaban. Barakallahu fikum. Yang pertama dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, kata beliau, anna hadhihi syurut wa ghairaha Innama tushtarotu, innama tushtarotu, watuqadu lahu, al-imamatu bikhtiyari ahlil halli wal uqdi. Barakallah. Jadi kata Imam An-Nawawi, syarat-syarat yang disebutkan tadi, harus merdeka, harus Quraisy dan yang lainnya, kata beliau, itu dipersyaratkan ya untuk menetapkan kepemimpinan yang langsung dipilih oleh ahlil halli wal uqdi. Ya. Dari kalangan barakallahu fikum ya, para ulama dan orang-orang yang memang berkompeten untuk memilih pemimpin. Barakallahu. Artinya persyaratan itu barakallahu fikum dipenuhi dalam kondisi yang normal. Ya. Dalam kondisi yang normal. Para ahlil halli wal uqdi barakallahu fikum memilih, menseleksi dari calon-calon yang ada, dari kandidat-kandidat yang ada. Nah, di antara syaratnya adalah dua tadi. Harus merdeka dan Quraisy barakallahu fikum. Tayib, wa amma man qaharon nas, wa amma man qaharon nasa, wa amma man qaharon nasa li syaukatihi wa quwwati ba'sihi wa a'wanihi wastaula alaihim wantasoba imaman fa inna ahkamahu tunfadhu. Watajibu ta'atahu watahrumu mukhalafatuhu fi ghairi ma'siyatin abdan kana au hurran au fasiqan bisyartin ayyakuna musliman. Intaha. Jadi kata Imam Nawawi, wa amma man qaharan nas, adapun seorang budak yang bisa menguasai ya, manusia li syaukatihi karena kuatnya cengkraman dia, wa quwati ba'sihi dan kuatnya bala tentaranya, wa a'wanihi ya, dan barakallahu fikum sekutu-sekutunya barakallahu fikum. Jadi memang dia sudah merencanakan kudeta itu dengan sangat matang. Iya. Mengumpulkan barakallahu fikum pendukung, mengumpulkan teman sekutu-sekutu yang ada untuk menggulingkan kekuasaan seorang penguasa. Barakallahu fikum wastaula alaihim dan dia berhasil menguasai. Kudetanya berhasil. Tayyib, wantasaba imaman. Dan dia barakallahu fikum memancangkan kepemimpinannya. Artinya dia mengumumkan ya bahwasannya penguasa fulan tumbang dan saya yang menggantikannya sejak detik ini. sehingga saya menjadi penguasa kalian. Barakallahu fikum. Maka kata beliau, fa inna ahkamahu tunfadhu, maka hukum-hukum yang dia tetapkan harus diberlakukan. Watajibu ta'atahu, kalian wajib untuk taat kepadanya. Watahrumu mukhalafatuh, dan haram menyelisihinya. Ya, fi ghairi maksiyatin, selama bukan pada perkara maksiat. Abdan kana aw hurran, baik yang mengkudeta tadi dan berhasil, dia adalah seorang budak atau orang merdeka, siapapun. Kalau kudetanya berhasil, ya, barakallahu fikum, maka rakyat wajib untuk mentaati. Barakallahu fikum. Au fasiqan, atau yang berhasil mengkudeta tadi adalah orang yang fasik dengan persyaratan dia adalah seorang muslim. Iya, barakallahu fikum. Baik. Itu bimbingan Islam. Barakallahu. Dan bimbingan ini barakallahu fikum sangat-sangat membawa iya kemaslahatan untuk barakallahu fikum alamin, bagi alam semesta. Karena barakallahu fikum, kalau kudeta tadi barakallahu fikum iya dilawan dan ditentang, maka tidak akan pernah habis. Iya. Barakallahu fikum. Yang ini berhasil dalam jangka barakallahu fikum waktu iya 1 bulan, tumbang, digantikan yang lain juga barakallahu fikum dalam jangka waktu 3 bulan, tumbang terus. Akhirnya negerinya tidak akan pernah merasakan yang namanya keamanan dan ketentraman. Barakallahu fikum. Iya. Hancur, rusak. Barakallahu fikum. Bukan hanya orang Islam, tapi juga barakallahu fikum yang lainnya. Sehingga bimbingan Islam terhadap masalah ini barakallahu fikum adalah sangat bijak. Iya, barakallahu fikum. Ketika kudeta tadi telah berhasil barakallahu fikum, maka kita wajib untuk mentaati. Iya, barakallahu fikum. Singkirkan yang namanya emosi, singkirkan yang namanya hawa nafsu, singkirkan dengan yang namanya barakallahu fikum kesakit hatian. Ayyib, dengar dan taat. Barakallahu fikum. Iya. Dan ingat nasihat Al-Hasan Al-Basri, selama kita menggunakan caranya Allah dalam menghadapi penguasa-penguasa yang seperti itu, maka Allah yang akan mengatasinya. Ya. Kalau kita mau pakai caranya Allah. Tapi kalau kamu ingin menggunakan caramu sendiri, ya, untuk menangani penguasa tadi dengan pemberontakan, dengan makar-makar yang ada, maka Allah serahkan urusannya kepada kamu. Dan dijamin barakallahu fikum itu tidak akan membawa ketentraman, melainkan terus dalam kondisi mencekam dan ketakutan. Ya. Barakallahu fikum. Tapi kalau digunakan cara Allah, cara syariatnya, maka barakallahu fikum tidak akan lama. Ya. Penguasa-penguasa yang jahat dan kejam tadi akan digantikan barakallahu fikum oleh yang lain. Barakallahu fikum. Itu merupakan sunnatullah. Ya, itu merupakan sunnatullah. Barakallahu fikum. Ada yang memang berlangsung dengan cepat. Ya. Ada juga barakallahu fikum yang butuh waktu puluhan tahun untuk sabarnya tadi. Sampai mungkin 30 tahun, 40 tahun. Iya, barakallahu fikum. Tapi itu lebih mending. Ya. Daripada barakallahu fikum yang namanya penggulingan, kudeta dibalas dengan kudeta. Bisa sampai ratusan tahun, bisa sampai berabad-abad, bisa sampai berpuluh-puluh abad. Iya. Tapi kalau menggunakan cara Allah, paling pol kalau umurnya dia mengambil semua jatah barakallahu fikum. Iya. 60 tahun. Ya kan? Barakallahu fikum. Tayyib. Karena itu umur umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya demikian. Barakallahu fikum. Tidak akan lama. Tapi setelah itu barakallahu fikum, Allah akan menggantikan dengan ya, pemimpin yang baik. Barakallahu fikum. Tayyib. Itu bimbingan syariat. Ini jawaban yang pertama. Jadi jawaban yang pertama maksudnya dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang digambarkan oleh beliau itu untuk ya kasus tertentu. Seandainya ada seorang budak Habasyi yang berhasil mengkudeta, ya artinya tidak barakallahu fikum sesuai dengan prosedur Islam dalam meraih kekuasaan tadi, maka kata Rasul tetap kalian wajib untuk taat. Adapun yang disebutkan oleh Nabi, Amir itu haruslah orang merdeka, haruslah dari Quraisy. Iya, itu ketika dalam kondisi yang normal. Iya, yang sesuai dengan prosedur. Barakallahu. Ihtimal yang kedua, barakallahu fikum. Laisa fil hadis annahu yakunu imaman. Laisa fil hadis annahu yakunu imaman. Bal huwa mahmulun ala man yafudu ilaihil imam. Bal huwa mahmulun ala man yafudu ilaihi al-imam amran minal umur. Au istifa'a haqqin. Au istifa'a haqqin. Au nahwi dhalika. Barakallahu fikum. Baik. Demikian juga keterangan dari Imam An-Nawawi rahimahullahu taala yang pertama dan kedua tadi dalam syarah Sahih Muslim. Dalam syarah Sahih Muslim jilid kelima halaman 149. Sahih Muslim jilid 5 halaman 149. Baik, jawaban yang kedua mereka mengatakan di dalam hadis ini tidak ada penyebutan kalau budak Habasyi tadi jadi seorang penguasa, enggak. Ya hadisnya hanya menyebutkan wa inistu'mila. Ya, kalau mereka ini dipekerjakan, ditunjuk, bukan jadi imam, tapi apa? Jadi bawahannya. Barakallahu. Bal huwa mahmulun ala man yafudu ilaihi imam amran minal umur. Tetapi hadis ini dibawa pada makna yaitu orang Habasyi yang menjalankan tugasnya penguasa. Iya, barakallahu fikum. Satu perkara dari perkara yang ada. Entah disuruh untuk mimpin sebuah kampung atau mimpin sebuah kecamatan atau yang semisal dengannya. Barakallahu fikum. Au istifa'a haqqin. Atau untuk menunaikan sebuah hak ditugaskanlah seorang budak. Barakallahu fikum. Iya. Jadi hadis ini tidak bicara tentang imamata a'zam, kepemimpinan tertinggi. Tapi berbicara tentang barakallahu fikum, iya, wakil-wakil atau pesuruh-pesuruh dari raja atau penguasa. Iya, barakallahu fikum. Sehingga tidak ada kaitannya dengan persyaratan yang disebutkan tadi. Kalau syarat merdeka Quraisy itu untuk imamatul a'zam, barakallahu fikum. Tayyib, ihtimal yang ketiga, qala al-Khattabi rahimahullahu taala, berkata al-Khattabi rahimahullahu taala, Waqad yudrabu al-mithal, waqad yudrabu al-mithala bima la yaqa fil wujud, bima la yaqa fil wujudi, yakni hadza min dzaka, yakni hadza min dzaka. Utliqa al-'abdu, utliqa al-'abdu al-habashi mubalaghatan fil amri bi ta'ati wa in kana la yatasawwar syar'an ayyaliya dzalika an yaliya dzalika intaha. Jadi kata Imam Al-Khattabi, waqad yudrabu al-mithal, terkadang memang dibuat sebuah permisalan atau contoh, bima la yaqa' fil wujud, dengan sesuatu yang sebenarnya belum ada, belum terjadi, tapi dibuat contoh saja, misal seandainya. Ya, barakallahu fikum. Kalau ada seorang budak Habasyi yang menjadi pemimpin, ya, itu kata beliau sebagai bentuk mubalaghah, penekanan akan perintah Rasul wajibnya mentaati pemimpin. Seandainya ada, ya, terjadi imamat al-a'zam dipegang oleh budak Habasyi, walaupun belum tentu ada barakallah. Iya. Walaupun dalam gambaran syariat enggak masuk. Barakallah fikum. Baik. Sehingga apa yang disebutkan oleh Nabi di sini hanya sebagai bentuk permisalan. Barakallah fikum. Iya. Baik. Bukan untuk memberikan barakallah fikum perincian hukum dari kriteria pemimpin yang syar'i. Barakallah fikum. Iya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, syarah hadis nomor 6723 barakallahu fikum, dalam Kitabul Ahkam, dalam Kitabul Ahkam barakallahu fikum. Tayyib. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naktafi bihal qadar insyaallah. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu barakallahu fikum.